Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fillah, habibani wa habibakum Allah. Nawasil qira'atana fi kitab at-tauhid. Kita lanjutkan pembacaan kitab at-tauhid, di mana kita masih pada bab ma'a fi munkiri al-qadar. Bab tentang dalil-dalil, begitu pula azar berupa ancaman kepada para pengingkar takdir. Wa qala al-kalam fi hadzal bahth, dan kita juga sedikit memperpanjang pembahasan ini, karena hadzal bab wa hadzal bahth, karena bab ini dan pembahasan ini termasuk pembahasan yang penting, di mana banyak kelompok-kelompok terjatuh di dalam penyimpangan, terutama dalam masalah memahami konsep al-qadar. Wanas dan manusia dalam pembahasan ini, yakni di masalah al-qadar, ala thalat tawa'if, secara garis besarnya terbagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok yang menyimpang dan satu kelompok yang alal haq. Kelompok yang pertama adalah al-qadariyah. Yaitu kelompok yang menafikan takdir. Baik itu mengingkari secara keseluruhan seperti Qadariyah pada generasi awalnya yang menyatakan bahwasanya annal amra umur, ataupun menafikan umum masyiatillahi subhanahu wa ta'ala, keumuman kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana sebagiannya, sebagian orang-orang Qadariyah menyatakan bahwasanya an-nasyar, bahwasanya kejelekan tidak dilakukan, tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang merupakan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-Qadariyah dengan berbagai macam tingkatannya, mereka sesat karena menyelisihi firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ada ketentuan takdirnya. Maka ini sifatnya umum. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahasanya masyiatuhu amah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya umum, mencangkup seluruh yang ada. Maka segala sesuatu biiradatillahi wa masyiati, semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam perkara dunia ini, hal-hal yang bersifat baik, bagus, ataupun hal-hal yang dianggap sebagai perkara-perkara buruk, baik itu al-iman, perkara yang baik, ini ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan Allah memberikan, Allah mengkaruniakan kepada seorang al-iman, menjadi seorang mukmin ala taqwa, ini dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalik, begitu pula al-kufur, kekufuran pun seperti itu. Seorang menjadi kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghendaki orang tersebut menjadi seorang yang kafir. Oleh karena itu sabda Rasulullah SAW yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir baik ataupun buruknya. Nah, perkara baik itu takdir, perkara buruk pun itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. At-ta'ifah tsaniyah, kelompok yang kedua adalah al-jabriyah. Yani kelompok yang berlebihan, hulu, ekstrim di dalam menetapkan takdir, sampai pada batasan menafikan al-iradah lil makhluk, menafikan al-ikhtiyar lil makhluk, menafikan kehendak makhluk, menafikan ikhtiar makhluk. Mereka meyakini bahwasanya makhluk itu seperti boneka yang diatur, yang digerakkan tanpa bisa berkehendak apapun. Maka dari satu sisi mereka beriman kepada al-qadar, kepada takdir. Namun mereka berlebihan di dalam hal tersebut sampai menafikan bahwasanya makhluk bisa berkehendak, makhluk bisa berusaha, makhluk bisa berikhtiar, makhluk bisa memilih. Ini tidak mereka imani. Ini kelompok al-jabriyah. Dan kelompok ini pun sesat, karena mereka menyelisihi al-adillah yang menetapkan, menjelaskan bahwasanya makhluk lahul iradah, lahul masyiah, lahul ikhtiar. Menafikan bahwasanya makhluk itu punya kehendak, punya keinginan, bisa memilih dan bisa berusaha. Dan banyak dalilnya. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan yang semisalnya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya makhluk itu bisa beramal, bisa berusaha. Kemudian kelompok yang ketiga adalah ahlul haq di dalam permasalahan ini, wahum ahlus sunnah, dan mereka adalah ahlus sunnah, di mana mereka pertengahan dari dua kelompok yang menyimpang tadi, pertengahan di antara al-jabriyah dengan al-qadariyah. Ahlus sunnah mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu itu dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang al-adillah menjelaskan dan menerangkan hal tersebut. Namun juga tidak menafikan bahwasanya makhluk itu lahul iradah, juga bisa berusaha, bisa berikhtiar, memiliki kehendak, memiliki keinginan, bisa memilih. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-adillah, dan tidak ada pertentangan antara hal tersebut. Yakni antara Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu dengan makhluk bisa berusaha. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan kitab. Kita baca al-adillah, begitu pula asar yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullahu taala di dalam bab ini. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita baca hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana khulasahnya ketika beliau menghukumi kepada al-qadariyah, kelompok yang menafikan takdir, tidak beriman kepada takdir, menyatakan kelompok tadi bahwasanya annal amra uluf, di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terjadi tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar mengatakan bahwasanya mereka adalah kufur. Beliau menjelaskan lau anfaqa ahaduhum mithla uhudid dhahaba ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau seandainya di antara mereka ada yang berinfak sebesar gunung emas, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, amalan yang sangat besar, amalan yang sangat mulia, seandainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan terima amalan tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada asas dari keimanan, yaitu al-qadar. Nah, kemudian beliau berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan, faqala al-musannifu rahimahullahu taala fi bab ma jaa fi munkir al-qadar. وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي ماذا اكتب قال اكتب ما او اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. Dan dari Ubadah bin Shamit, beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya esensi keimanan sampai engkau memahami, mengilmui bahwasannya apa yang telah menimpamu tidak akan mungkin luput darimu, dan apapun yang telah luput darimu tidak akan mungkin akan kau dapatkan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada-Nya, "Uktub," tulislah. Faqalu, maka pena tersebut berkata, "Rabbi," wahai Rabb, "madza aktub?" Apa yang harus aku tulis? Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah." Tulislah segala sesuatu atau takdir segala sesuatu sampai pada hari kiamat. Segala sesuatu yang terjadi sampai pada hari kiamat. Ya bunayya, wahai anak, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man mata 'ala ghairi hadza falaysa minni." Dan barang siapa yang meninggal tidak di atas prinsip ini, akidah dan keyakinan ini, falaisa minni, maka bukan termasuk golongan. Maka di dalam hadis ini, Ubadah bin Shamit ketika memberikan wasiat, memberikan wejangan kepada anaknya, dan inilah yang sepantasnya, seyogianya bagi orang tua ketika membimbing anaknya, memberikan wejangan, nasihat, memberikan pendidikan, terutama dalam bab tauhid, dalam bab al-iman. Di dalam hadis ini Ubadah bin Shamit menekankan kepada anaknya tentang masalah takdir. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil. Kepada Ibnu Abbas masalan. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Di antaranya apa yang diajarkan pula oleh Ubadah bin Shamit. Wa 'alam anna ma asabak lam yakun liyukhthiyak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpa kepada dirimu tidak akan mungkin luput, dan apa yang telah luput darimu tidak kau dapatkan, maka tidak mungkin kau dapatkan. Ini adalah masalah takdir. Bahwasanya ketika sesuatu telah terjadi, maka tidak akan mungkin takdir tersebut dirubah. Ini ditekankan kepada anak-anak ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan prinsip ini kepada Ibnu Abbas ketika masih kecil. Ubadah bin Shamit di dalam hadis ini pun menanamkan, mengajarkan kepada anaknya tentang masalah ini pula. Wahakadha, dan seperti itu pula kita, atba'us salaf, para pengikut salaf dalam segala sisi pun seperti itu. Berusaha mencontoh para salafun salih di dalam hal ini. Berusaha semampu kita menanamkan prinsip-prinsip agama, nilai-nilai Islam dalam berbagai macam sisinya. Baik itu dalam masalah al-aqidah, prinsip, tidak semata-mata ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu keimanan, itu harus menjadi tanggung jawab sang ustadznya. Kita pun ta'alim, kita pun belajar, kita pun menghadiri majelis ilmu, dan apa yang kita serap, apa yang kita fahami, apa yang kita cerna, tanamkan kepada mereka semampu kita dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Ini diantara bentuk andil kita di dalam membangun karakter iman seorang anak. Begitu pula dalam masalah ibadahnya. Begitu pula di dalam masalah akhlaknya pun seperti itu. Nah, maka kata Ubadah bin Shamit, ya bunayya, wahai anak, innaka lan tajida ta'mal iman, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan manisnya al-iman, rasa dari al-iman. Dan ini telah kita bahas pada kajian sebelumnya. Khususnya ta'amul iman ataupun halawatul iman, kata para ulama, maksudnya adalah rasa lezat, watmi'nan, ketenangan, wansyirahul sadr, dan lapang dada ketika seorang itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa ketentraman, merasa dirinya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berat untuk di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dia senang. Sebagaimana didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasa dirinya tenang, jiwanya tenteram ketika melaksanakan ibadah as-salat. Ya Bilal, aqimish shalah, arihna biha. Wahai Bilal, segera iqamatkan salat. Istirahatkan kami, jadikan kami rohah dengan sholat tersebut. Begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li qurrata aini fi shalah. Dijadikan untukku penyejuk mataku di dalam sholat. Penenteram jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau melaksanakan shalat. Maka hal-hal ini tadi, kata Ubadah bin Shamit kepada anaknya, tidak akan mungkin kau dapati hal yang seperti ini sampai diantaranya kau memahami, hatta ta'lam, sampai kau paham, mengerti, betul-betul tertancap, bercokol kepada dirimu Anna ma asabak lam yakun liukhti'ak. Apa yang telah menimpamu tidak akan mungkin luput dari. Wa ma akhta'ak lam yakun liusibak. Begitu pula apa yang luput darimu tidak akan engkau bisa dapatkan. Dan ini adalah buah dari beriman kepada takdir. Ketika seorang memahami segala sesuatu yang terjadi telah menimpa kepada dirinya atau luput darinya, itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Maka dia menghadapi hal tersebut dengan terima, menghadapi hal tersebut dengan ridho, menghadapi hal tersebut dengan sabar, tidak mengeluh. Naam. Berbeda halnya ketika seorang terluput darinya esensi keimanan bil qadar, selalu menyalahkan orang lain atas apa yang dia dapati, atas musibah yang dia jalani, merasa bahwasanya musibah tersebut tidak pantas dan tidak seharusnya terjadi pada dirinya. Harusnya tidak seperti ini. Jika masalah dia usaha, dia perjualan misalnya, ternyata tertipu, ternyata gulung tikar, ternyata tidak sesuai ekspektasi, padahal dia berusaha semampu mungkin memperhitungkan segala sesuatunya, tapi ternyata berbeda hasilnya sebagaimana yang dia inginkan. Maka ketika seorang memiliki al-imanu bil qadar, tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terima. Dia sabar, dia tidak mengeluh, dia tidak mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza. Duhai seandainya saya itu tidak melakukan seperti ini dan seperti ini, tentunya tidak akan terjadi yang hal-hal seperti ini. Tidak mengeluh, tidak tahasur, tidak merasa menyesal, terus terlarut dalam kesedihan. Namun dia mudah untuk bangkit ketika gagal, ketika jatuh misalnya. Dia akan mudah untuk bangkit, ya sudah, qadarillah. Ya sudah, qadarullah, gimana lagi? Ya sudah, bismillah, lanjut lagi. Dia tidak sedih, mudah untuk dia bangkit. Mudah bagi dia, bahasa orang sekarang, move on. Begitu pula wa ma akhta'ak lam yakun liusibak. Begitu pula apa yang luput dari dirimu tidak akan kau dapati. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada qalam, Allah berfirman kepadanya, "Uktub." Tulislah. Faqala rabbi madza aktub? Maka pena tadi bertanya, wahai Rabbku, apa yang harus saya tulis? Dan dalam permasalahan ini, di dalam hadis ini, para ulama berselisih pendapat berdasarkan hadis ini. Siapakah atau apakah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagian ulama berpendapat al-qalam, pena. Yani pena yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menulis catatan takdir seluruh makhluk yang ada. Mereka berpendapat dengan hadis ini, inna awal ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Sehingga al-qalam di sini, kalau para ulama berpendapat bahwasanya al-qalam adalah makhluk pertama, i'rabnya adalah khabar li'inna. Adapun awal adalah mubtada. Sehingga awwala ma khalaqallah ay awwal khalqillah al-qalam. Makhluk pertama kali adalah al-qalam. Ini pendapat sebagian ahli ilmu. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dirojekan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam An-Nuriyah, bahwasanya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan al-qalam, bukan pena takdir. Tapi sebelum al-qalam ada makhluk-makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di antaranya adalah al-arsy. Bahwasanya arsy sabiqun 'ala al-qalam. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, makhluk terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu lebih dulu ada. Lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang al-qalam, yakni pena takdir. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau mentakdirkan ketentuan makhluk-makhluknya, menulis takdir seluruh makhluknya, kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-Nya sudah berada di atas air, di atas lautan, di atas samudra. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena takdir dan langsung memerintahkannya untuk menulis catatan makhluk-makhluk yang ada, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum itu. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam An-Nuniyah. Lalu bagaimana para ulama yang berpendapat bahwasanya al-qalam bukan makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Ketika mereka menjawab hadis ini, maka kata mereka bahwasanya awal di sini maksudnya bukanlah makhluk yang pertama kali diciptakan, namun maksudnya pada hadis ini inna awwala ma khalaqallahul qalama faqala lahu tu, dibaca dengan an-nas pada al-qalam, sehingga para ulama yang menyatakan bahwasanya qalam atau pena takdir bukanlah makhluk yang pertama, mereka menjelaskan tentang hadis ini, mereka membaca hadis ini bahwasanya maksud dari hadis ini adalah al-qalam ketika diciptakan pertama kali yang dilakukan pada al-qalam tadi adalah perintah untuk menulis. Sehingga kata Syekh Shalalu Syekh di dalam Abdullah fi Syarah Tahawiyah, di dalam Syarah Tahawiyah beliau, maknanya adalah inna hina awal di sini maknanya hin, ketika, sehingga maknanya seperti dhorfuz zaman. Inna hina ma khalaqallahul qalama qala lahu tub, sesungguhnya ketika. Sehingga mereka mengartikan, para ulama yang berpendapat bahwasanya al-qalam bukan makhluk pertama, awal di sini maknanya adalah hin, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalama. Sehingga i'rab al-qalama di sini bukan sebagai khabar dari inna, tapi di i'rab sebagai maf'ul bihi dari fi'il khalaqa. Nah, inna hina ma khalaqallahu al-qalam qala lahu tub, ini takdirnya. Sehingga diartikan menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya qalam bukan makhluk yang pertama, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, pena takdir, Allah berfirman kepada uktub, tulis. Faqal, maka pena tadi berkata, Rabbi, wahai Rabbi, mada aktub, apa yang harus aku tulis? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu, dan ini sifatnya, sampai hari kiamat. Maka hadis ini juga menjelaskan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala syamilun likulli makhluqihi, mencangkup seluruh makhluknya. Wa fihi rad 'ala al-qadariyah. Maka di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang qadariyah yang tidak beriman kepada takdir secara menyeluruh atau sebagiannya. Karena Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya Allah berfirman kepada al-qalam, kepada pena tadi, uktub maqadir kulli syai', tulislah takdir segala sesuatu, sifatnya umum, hatta taqum as-saah, sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lainnya, uktub ma huwa kainun ila an taqum as-saah, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi. Ini juga lafadznya umum, ila an taqum as-saah, sampai hari kiamat. Kemudian kata Ubadah bin Shamit, ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata 'ala ghairi hadza fa laysa minni, maka barang siapa yang meninggal di atas selain prinsip ini, maka bukan termasuk golonganku. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, mengancam bahasanya, seorang yang tidak memiliki prinsip beriman kepada takdir sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Adillah, maka bukan termasuk golongannya Rasulullah SAW. Dan ibarah ini, falaisa minni, ini adalah ibarah bara'ah. Ibarat bara'ah, terlepas dirinya Rasulullah SAW dari orang yang melakukan hal tersebut. Dan bara'ah minallah au minar rasul, menunjukkan perbuatan tersebut adalah kabiratun min kabairid dzunub, termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Artinya seorang yang tidak memahami takdir sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Adillah, mereka terjatuh di dalam dosa besar, terjatuh di dalam penyimpangan yang besar. Sampai-sampai sebagaimana telah kita pelajari pada kajian sebelumnya, Ibnu Umar mengkafirkan orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Nah, fasyahid dari hadis ini yang berkaitan dengan jelas, di mana pada hadis ini disebutkan orang-orang yang tidak beriman kepada al-qadar, maka bukan termasuk golongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man mata 'ala ghairi hadza fa laysa minni, maka barang siapa yang meninggal tidak di atas prinsip ini, tidak di atas hal ini, maka bukan termasuk golonganku, termasuk kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fi riwayatin li Ahmad, dan juga di dalam riwayat milik al-Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam fa qala lahu uktub fajara fi tilka sa'ah bima huwa ka'idun ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat milik al-Imam Ahmad dengan lafaz, sesungguhnya yang pertama kali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pena, pena takdir, Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah, maka terjadilah pada waktu itu apa yang akan terjadi pada hari kiamat atau sampai hari kiamat. Yani ditulis segala sesuatu oleh pena tadi sampai pada hari kiamat. Nah, dan penulisan catatan takdir ini dijelaskan di dalam riwayat yang lainnya terjadi 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Penulisan takdir ini di dalam Lauhul Mahfuz terjadi sebelum 50 ribu tahun, terjadi 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya, sebelum adanya langit dan bumi. Maka riwayat ini menjelaskan kapan terjadi penulisan takdir, kapan diciptakannya al-qalam, yaitu sekitar 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi. Nah, qala wa fi riwayatin Ibn Wahab, dan di dalam riwayat Ibn Wahab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi, ahraqahu Allah bin nar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak beriman kepada takdir baik ataupun buruknya, tidak beriman bahwasanya segala sesuatu yang baik ataupun buruk itu semua dengan takdir, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahraqahu Allah bin nar, Allah bakar dia dengan api neraka. Maka hadis ini juga menguatkan, menjadi syahid terjemahan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, menafikan takdir secara menyeluruh atau sebagiannya, menyeluruh sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang pertama, generasi pertama, ataupun menafikan sebagiannya. Nah, maka ancaman di dalam hadis ini, ahraqahullahu binar, Allah bakar dia di api neraka. Menunjukkan bahwasanya tidak beriman kepada takdir kabiratun min kaba'iriz dzunub, karena diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan an-nar. Kemudian yang berikutnya, qala wa fil musnad was sunan an ibni dulaimi ibni dailami qala ataitu ubay bin ka'ab, ataitu ubay bin ka'ab faqultu fi nafsi syai'un min al-qadar fa hadithni bi syai'in la'alla allaha yudhibuhu min qalbi faqala law anfaqta mithla ukhdin dahba ma qabila allahu minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti' wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi hadha lakunta min ahli nar faqala fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit faqulluhum haddathani bimithli dhalika an nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih rawahu al-Hakim fi sahihi. Dan di dalam musnad, begitu pula sunan dari Ibnu Dailami. Qala aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, sahabiyun jalil. Maka aku bertanya, fi nafsi syai'un min al-qadar, pada diriku ada sesuatu yang mengganjal tentang permasalahan takdir, sesuatu yang membuat beliau bingung. Fa hadithni bi syai'in la'alla Allaha yudhibuhu min qalbi. Maka riwayatkan kepadaku sesuatu, sebuah hadis yang semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keganjalan tersebut dari qalbuku. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Law anfaqta mithla ukhdin dhahaba ma qabila Allahu minka hatta tu'mina bil qadar." Kalau seandainya engkau menginfakkan semisal Uhud, yakni emas, emas sebesar Uhud, ma qabila Allah minka, maka niscaya Allah tidak akan terima amalanmu tadi, hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau mau beriman kepada takdir. Wa ta'lama anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak, begitulah sampai engkau paham, sadar bahwasanya segala sesuatu yang menimpamu tidak akan mungkin luput dari. Dan apapun yang telah luput darimu tidak akan menimpamu, tidak akan kau dapatkan. Walau mutta ala ghairi hadha. Dan kalau seandainya engkau meninggal tidak di atas prinsip ini, lakunta min ahli nar, niscaya engkau termasuk penghuni neraka. Qala, maka beliau berkata, fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud, maka aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, wa Hudzaifah bin Yaman, wa Zaid bin Thabit, maka semuanya menceritakan kepadaku semisal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam sahihnya. Dan ini juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dan Sahih Sunan Ibnu Majah. Maka di dalam hadits ini, beliau ketika mendatangi Ubaidul Ka'ab, mendatangi sahabat. Dan dari sini bisa kita petik faedah bagaimana para salaf ketika mereka mendapati iskal dalam satu permasalahan agama, mereka bertanya kepada orang berilmu. Dan ini manhaj dan prinsip kita. Ketika tidak tahu masalah agama, baik itu terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, atau apapun itu, wajib hukumnya bertanya kepada orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wala yajuz, dan tidak boleh untuk kita natakharrus, kita buat-buat sendiri dari diri kita, kita memikirkan sendiri permasalahan tersebut. Dan ini kebanyakan orang seperti itu, kadang malu, kadang mau bertanya kepada seorang ustaz yang dianggap dia thiqah. Terkadang malu, terkadang sungkan, terkadang tidak enakan. Kemudian dipikir sendiri, kemudian dibayang-bayangin sendiri. Dalam keadaan dia bukanlah orang yang ahli untuk atau di dalam hal tersebut. Ini haram, kemudian tidak boleh. Nah, membahas sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya, ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Yang wajib bagi seorang yang jahil adalah bertanya. Nah, adapun dia memikirkan sendiri, istimbab sendiri, ijtihad sendiri, pikir sendiri, terkhusus dalam permasalahan hukum agama yang itu berkaitan dengan akidahkah, prinsipkah, manhajkah, ataukah dalam masalah ibadahkah, muamalahnya, apakah ini boleh, apakah tidak, jangan dibahas sendiri. Wajib bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Ketika kita sudah tidak tahu, jangan kita pikir sendiri. Nah, maka ketika beliau mendatangi Ubayd bin Ka'ab, beliau menjelaskan bahwasanya dalam diri beliau ada keganjalan, kekurang pahaman terkait memahami masalah takdir. Kemudian beliau meminta untuk dijelaskan, meminta untuk diriwayatkan semua hadis yang semoga dengan riwayat tadi bisa menghilangkan keraguannya. Nah, dan inilah yang namanya wahyu, yang namanya wahyu min Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat min Al-Qur'an atau hadis min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, adalah perkara yang dapat menyembuhkan hati, menyembuhkan penyakit hati, baik itu maradu syak, penyakit keraguan, penyakit syubhat, penyakit kerancuan berpikir, penyakit penyimpangan akidah, penyimpangan prinsip, ataupun penyakit syahwat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyifa'un lima fi sudur. Allah jelaskan tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah wasyifa'un lima fi sudur, dan sebagai obat untuk sesuatu yang berada di dalam dada. Obat untuk hati, menyembuhkan penyakit-penyakit hati, baik itu syubhat, penyimpangan, kerancuan berpikir, keganjalan, keraguan, ataupun penyakit syahwat. Naam. Hawa nafsu dan yang semisal. Maka kata Ubay bin Ka'ab, beliau jelaskan. Dan ini semisal dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar, "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaba ma qabila Allah minka hatta tu'mina bil qadar." Kalau seandainya engkau menginfakkan emas semisal gunung Uhud, maka Allah tidak akan terima hal tersebut, tidak akan terima amal ibadahmu tadi sampai engkau mau beriman kepada takdir. Hukumnya wajib untuk beriman kepada takdir. Wa ta'ala, begitulah sampai engkau memahami, yakin bahwasanya segala sesuatu yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan segala sesuatu yang luput darimu tidak akan menimpamu. Dan natijahnya, ketika seorang memahami hal tersebut, di antara hikmahnya, seorang akan menghadapi segala sesuatu dengan sabar ridho. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu dengan takdir, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian itu tidak merasa sedih atas perkara-perkara yang luput dari kalian, gagal, jatuh, gulung tikar. Tidak bersedihan dengan berlebihan, tapi bisa menerimanya dengan sabar, bahkan ridho, bahkan sampai pada tingkatan bersyukur, karena itu qadarullah, karena itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasianya, pasti ada kebaikan yang timbul dari situ. Sehingga dia bisa menerimanya dengan lapang dada. Begitu pula dia tidak akan yata'arob. Dia tidak akan protes atas apa yang menimpa kepada dirinya. Begitu pula kata Allah, wala tafrahu bima atakum. Dan kalian tidak merasa sombong, congkak atas apa yang kalian dapatkan. Karena segala sesuatu yang kita dapati itu dengan takdir dari Allah. Allah yang tentukan, Allah yang beri. Walaupun kita berusaha semaksimal apapun, ketika tidak ditakdirkan, maka tidak akan kita dapat. Maka ketika kita tahu bahwasanya apa yang kita dapatkan dengan sebab usaha itu juga dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, innalillahi, kita bersyukur, enggak merasa sombong, congkak dengan apa yang dia miliki. Oh, ini karena hasil kerja keras saya. Ini karena saya banting tulang. Tanya semisalnya. Tapi dia mengatakan ini semua adalah nikmat minallahi subhanahu wa ta'ala. Bipadarilah. Dengan takdir atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan saya untuk mendapatkan ini dan itu. Nah, ini hikmah dari seorang berilmu dan mendalami al-qadar. Tentunya ala wafidul kitabi wassunnah. Kemudian, walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar. Dan seandainya engkau meninggal tidak di atas hal ini, lakunta min ahli nar, niscaya engkau termasuk penghuni neraka. Wa hadza huwa syahid. Dan ini syahidnya. Bahwasanya seorang yang tidak di atas keimanan kepada takdir termasuk penghuni neraka. Qala, beliau menjelaskan tadi, ataitu Abdullah bin Mas'ud. Saya juga mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit, sahabat yang lainnya. Maka semuanya menceritakan kepadaku semisal hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah prinsipnya salaf, prinsipnya sahabat di dalam memahami esensi al-qadar. Bahasanya beriman kepada Al-Qadar hukumnya wajib, bahkan barang siapa yang mengingkari Al-Qadar fahuwa kafirun min ahli nar. Wa bihadza walhamdulillah intahaina min hadzal bab. Adapun bab setelahnya, yaitu bab ma ja'a fil musawwirin, bab dalil-dalil yang warid tentang ancaman orang-orang yang menggambar makhluk hidup, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu.